Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar a'adhani Allahu wa iyyakum min shiddati 'adabiha. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat ini adalah nikmat diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan sifat beliau di dalam Al-Qur'an, azizun alaihi ma anittum, sangat berat baginya kesulitan-kesulitan kalian. Harisun alaikum, sangat bersemangat agar kalian mendapatkan kebaikan. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau sangat cinta dan sayang kepada kaum mu'minin. Ibadallah, ma'asyurul muslimina rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dan keinginan beliau agar kita mendapatkan sekian banyak kebaikan tergambar dan nampak dalam wasiat dan nasihat-nasihat yang disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, dalam haji perpisahan. Ibadallah, pada hari Arafah, pada tanggal 9 Zulhijjah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada para sahabatnya, menyampaikan wasiat kepada mereka dan wasiat kepada seluruh umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah mengingatkan, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian haram bagi kalian, sebagaimana haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Ibadallah, kalau tergambar dalam benak kita bagaimana kemuliaan hari Arafah yang ada di bulan Zulhijjah, yang merupakan bulan haram, dan dia berada di negeri yang haram, negeri Makkah, dengan semua kumpulan yang haram dan mulia ini, maka demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan tentang kehormatan dan terjaganya darah dan harta seorang muslim. ibadallah, maka jangan sekali-kali melakukan tindak kezaliman kepada harta dan darah kaum muslimin. Karena sungguh Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Benar-benar kalian pasti akan menunaikan hak kepada pemiliknya pada hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Sampai akan dibalaskan bagi kambing yang tidak bertanduk kepada kambing yang bertanduk. Ketika antara dua ekor kambing terjadi perkelahian, yang tidak bertanduk kalah dan terluka, maka Allah tabaraka wa ta'ala di yaumul qiyamah akan menunjukkan keadilannya di hadapan seluruh makhluknya. Dan ini binatang ma'asyurul muslimina rahimakumullah. Lalu bagaimana manusia, bagaimana seorang muslim yang tergambar begitu itu luar biasa kehormatannya, sebagaimana mulianya hari Arafah di bulan Zulhijjah di negeri Makkah. Maka takutlah kita ma'asyurul muslimina rahimakumullah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi bertanya, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Maka para sahabat menyatakan, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata. Orang yang bangkrut di antara kami adalah yang tidak punya dirham dan tidak punya harta benda. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Tapi dia datang berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Membawa dosa kezaliman kepada umat manusia. Dia memfitnahnya. Dia mencaci makinya, memakan hartanya. Menumpahkan darahnya. Memukulnya. Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Maka setiap orang, sebagaimana hadis yang sebelumnya, akan menuntut kepada kita yang dizalimi, yang menzaliminya. Maka dia akan memberikan semua amal kebaikannya. Salatnya, zakatnya, kurbannya, haji dan umrahnya. Sampai ketika semua amal kebaikannya habis. Sementara masih banyak pihak yang menuntut, yang telah ia zalimi ketika di dunia. Ukhidha min khatayahum. Maka diambil dosa-dosa mereka. Thumma turiha alaih. Dilemparkan ke badannya. Thumma turiha finnar. Lalu dilemparkan ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka waspadalah kaum muslimin. Dan camkan baik-baik wasiat dan petua baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ibadallah. Dan di antara wasiat Nabi pada hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang kaum wanita. Kalian telah mengambil mereka dengan amanat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalian dan kita semuanya, wahai para suami, bimbing, didik, istri dan keluarga kita dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Karena sesungguhnya kaum wanita, mereka tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Jika kita berusaha meluruskannya dan memaksakannya, maka kita akan mematahkannya. Tetapi jika dia dibiarkan, tidak dibimbing, tidak dibina, tidak diberikan bimbingan Islami dan imaniyah, maka dia akan tetap dalam keadaan bengkok, berada pada penyimpangan jauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kalian, wahai para wanita, taatlah kalian kepada suami-suami kalian. Karena sesungguhnya hak suami kalian kepada kalian begitu besar. Bahkan sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Kalau seandainya aku diperintahkan agar orang lain boleh sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan aku perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Ketahuilah, wahai para wanita, wahai para ibu-ibu, wahai para ummahat, dengarkan nasihat ini. Suami kalian adalah surga dan neraka kalian. Di satu hari, seorang sahabiah, wanita sahabat bertanya kepada Rasulullah, yang menyampaikan tentang kondisinya, sikap-sikapnya kepada suaminya. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Ainama kunti lahu fa innahu jannatuki wa daruki." Bagaimanapun sikapmu kepada suamimu, maka dia adalah surga dan nerakamu. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, dan sungguh bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan surga bagi wanita yang taat kepada suaminya. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Idza shallat al-mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadannya, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, "Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan." Ibadallah, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberi khutbah khusus pada Idul Fitri atau Idul Adha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para wanita, "Ya ma'asyaran nisa tasaddaqna," wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian, "karena aku melihat kalian adalah kebanyakan dari penduduk neraka." Maka mereka bertanya, "Kenapa ya Rasulullah? Ada apa kaum wanita menjadi kebanyakan penghuni neraka?" Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Tuksirnal la'na wa takfurnal ashir." Kalian banyak melaknat dan mengingkari kebaikan suami kalian. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, ketika Rasulullah menceritakan bahwa ditampakkan dan ditunjukkan kepada beliau neraka, maka beliau melihat bahwa kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita, dan beliau menyarankan untuk banyak bersedekah. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, yakfurna billah?" Apakah mereka kufur, kafir kepada Allah? Nabi menyatakan, "Tidak. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan." Mereka kufur kepada suaminya dan mengingkari kebaikannya. Bahkan seandainya kalian wahai para suami berbuat baik kepada kaum wanita sepanjang masa, sepanjang hidup kalian bersamanya, kemudian ia melihat satu hal yang tidak dia sukai, maka dia akan menyatakan, "Aku belum pernah melihat ada kebaikan satu pun ada pada dirimu." Ibadallah, namun demikian, kalian wahai para suami, kita semuanya wahai para suami dipanggil, berlemah lembutlah kita kepada istri-istri kalian. Jangan kemudian kita menuntut dan memaksa istri kita tampil sempurna tanpa kekurangan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Jangan menuntut istri kita tampil seperti bidadari sempurna, padahal kita bukan malaikat yang tak pernah berbuat salah. Jangan mengharapkan istri kita bagaikan Aisyah radhiyallahu anha, padahal kita bukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Nabi alaihi salatu wasallam memberikan bimbingan, memberikan fatwa, "La yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar." Janganlah seorang mukmin laki-laki benci kepada mukmin wanita, jangan seorang suami benci kepada istrinya. Kalau dia melihat ada satu hal yang dia tidak sukai pada istrinya, maka hendaknya kebaikan-kebaikan dia yang lain begitu banyak membuat dia senang dan ridha kepadanya. Duhai, betapa indahnya kalau dalam rumah tangga suami istri menjadi saleh dan mereka saling berta'awun, berlomba-lomba, bekerja sama, mendidik dan membimbing anak-anak mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka di dalam surganya. Allah Azza wa Jalla menyatakan, walladzina amanu وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Dan orang-orang yang beriman dan mereka diikuti anak turunannya dalam keimanan, akan kami pertemukan mereka, akan kami jumpakan mereka, dan tidak akan disia-siakan amalan mereka sedikitpun, dan setiap orang tergadai dengan amalannya. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada rasulnya yang mulia di hari yang mulia, di hari Arafah, satu ayat yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan kusempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam menjadi agama bagi kalian. Ayat ini, ma'asyiral muslimina rahimakumullah, adalah sebuah ayat yang seorang Yahudi sampai datang kepada Umar dan menyatakan, ada sebuah ayat dalam kitab kalian yang selalu kalian baca, yang seandainya ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, akan kami jadikan sebagai hari Id, hari kebanggaan, hari kebahagiaan, hari yang istimewa. Kata Umar menyatakan, ayat yang mana itu? Maka dia menyatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan. Maka Umar menyatakan, aku tahu di mana ayat itu turun. Turun pada hari Jumat ketika Rasulullah sedang berkhutbah di Arafah. Maka sungguh ternyata Jumat adalah hari raya kita dalam setiap minggunya. Sementara hari Arafah, Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan al-hajju Arafah, rukun terbesar dari manasik haji adalah wukuf di Arafah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita malah mengamalkan suatu amalan yang kita tujukan dengannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bukanlah amalan yang diajarkan baginda Rasulullah, termasuk dari perkara-perkara baru dalam agama. Maka hakikatnya, seseorang yang melaksanakan satu ajaran yang tidak ada tuntunannya dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menuduh Rasulullah dengan satu dari dua tuduhan yang paling manisnya adalah pahit. Yang pertama, dia menuduh Rasulullah tidak tahu tentang itu kebaikan. Rasulullah tidak tahu, kemudian dia menyatakan ini baik meskipun Rasulullah tidak mengajarkannya. Atau kemungkinan yang kedua, dia menuduh Rasulullah telah berkhianat. Berarti masih ada kebaikan yang Rasulullah sebenarnya tahu, tapi disembunyikan dan tidak diajarkan kepada umatnya. Sungguh betapa sangat tepat ucapan Imam Malik, imamnya negeri Madinah, imamnya Masjid Nabawi. Beliau menyatakan, man ibtada'a fil islami bida'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna muhammadan khana ar-risalah. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan bid'ah dan dia menganggapnya sebagai kebaikan, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah berkhianat terhadap risalah. Kemudian beliau menyatakan dan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum, sampai hari akhir ayat. Kemudian beliau menyatakan, malam yakun yauma idin dinan falaisal yauma din. Apa yang dulu di zaman Nabi masih hidup bukan bagian dari agama, maka hari ini bukan pula bagian dari agama. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita capek beramal karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya dan menolaknya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Di hari yang ke-10, pada tanggal 10 Zulhijjah, di hari ini yang kita sekarang berada padanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali berkhutbah di hadapan para sahabatnya dan ternyata beliau masih mengulang khutbah yang kemarin di hari Arafah. Rasul bertanya, "Tahukah kalian hari apa ini?" Kami menyatakan Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Kemudian Rasulullah diam beberapa saat sampai kami menyangka bahwa beliau akan menamainya dengan selain namanya. Lalu Rasul menyatakan, "Bukankah ini hari raya kurban?" "Betul ya Rasul." Lantas beliau bertanya, "Bulan apakah ini?" Mereka menyatakan Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Kemudian beliau diam sampai kami menyangka beliau akan menamainya dengan selain namanya. "Bukankah ini bulan Zulhijjah?" "Betul ya Rasulullah." Kemudian beliau bertanya lagi, "Negeri apakah ini?" Kami menyatakan Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Dan beliau diam beberapa waktu sampai kami mengira beliau akan menamainya dengan selain namanya. "Bukankah ini negeri haram?" "Betul ya Rasulullah." Maka Rasul menyatakan, "Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian, dan kulit-kulit kalian haram sesama kalian. Sebagaimana haramnya hari ini, di bulan ini, di negeri ini." Lalu Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan, "Dan kalian akan berjumpa dengan Rabb kalian. Dan dia akan bertanya tentang amalan kalian. Maka jangan kalian berbalik menjadi kafir sepeninggalku. Dengan kalian saling membunuh satu dengan yang lainnya." Maka Abdullah ibn Abbas menyatakan dan bersumpah, "Fawalladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ini benar-benar wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan kepada umatnya." Di hari itu pula ma'asyiral muslimina rahimakumullah, pada tanggal 10 Zulhijjah setelah melempar Jumratul Aqabah, maka Nabi alaihi salatu wasalam berpesan pula kepada umatnya, "In umira alaikum abdun mujadda aswad yaqudukum bikitabillah fasma'u lahu wa ati'u." Jika menjadi pemimpin kalian seorang budak yang cacat dan hitam yang dia membimbing kalian dengan kitabullah, maka dengarkan dan taati dia. Dan prinsip ini sudah Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan di dalam Al-Quran. Prinsip as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemerintah dan penguasa-penguasa kita. Sehingga benar-benar seorang muslim menunaikan perintah nabinya. Karena pada ketaatan kepada pemerintahnya terdapat kebaikan yang banyak dan barakah yang besar. Dan tentunya ketaatan itu dibatasi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innamat ta'atu fil ma'ruf." Taatlah kepada mereka pemerintah dalam perkara yang ma'ruf. Kalau diperintahkan berbuat dosa, jangan taat kepada mereka. Namun demikian, sebagai bentuk kesempurnaan sikap ketaatan kepada pemerintah muslimin, maka jangan dianggap perkara yang keren mengkritisi pemerintah di khalayak ramai, apalagi dengan bentuk caci makian, dengan berbagai macam gelaran-gelaran buruk yang dialamatkan kepada pemerintah dan penguasa. Bukankah Nabi kita menyatakan dalam khutbah di hari ini, di hari Idul Adha, beliau menyatakan sebagai pesan kepada umatnya, mohon maaf, bukan di hari ini, beliau menyatakan dalam hadisnya sebagai pesan kepada rakyat, kepada atas penguasanya, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultan falyakhudh biyadih wa la yubdihi ala niyatan." Barang siapa yang punya nasihat kepada penguasanya, maka ambil tangannya, jangan ditampakkan di khalayak ramai sehingga akan menimbulkan kebencian dan hasad dari rakyat kepada penguasanya dan akan terjadi berbagai macam kesimpang siuran dan ketidakamanan di tengah-tengah masyarakat. Ibadallah, pada hari ke-12 Zulhijjah yang merupakan pertengahan hari tasyrik, yang hari itu dinamakan dengan ayyamur ru'us, hari kepala-kepala, karena mereka memakan kepala dari sembelihan kurban mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari itu berpesan kepada umatnya, "Ya ayyuhan nas, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu dan bapak kalian satu. "Ala la fadla li arabi ala a'jami." Ketahuilah, tidak ada keistimewaan bagi orang Arab, bagi orang yang bukan Arab. "Wala li a'rabi ala ajami." atau walali ajam ya ala arabi, tidak pula ada keistimewaan orang ajam kepada orang Arab. Tidak pula orang berkulit putih kepada orang yang berkulit hitam. Tidak pula orang berkulit hitam atas orang yang berkulit putih. Illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Maka di sini terdapat anjuran baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Agar setiap kita berupaya meningkatkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah berpesan dan memberikan janji kepada ahlu takwa. Wa may yattaqillaha yaja'allahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan jadikan urusannya serba mudah. Yang terakhir dalam kesempatan ini, di antara wasiat Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau sampaikan pada saat haji wada, di mana beliau menyatakan dalam hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, inna syaitana ya'isa an yu'bada bi ardikum walakin radhi an yuta'a fi ma siwa dhalika mimma tuhaqiruna min a'malikum. Sesungguhnya syaitan sudah putus asa untuk disembah di negeri kalian ini, tetapi dia ridha untuk ditaati pada selain itu, yaitu dari perkara-perkara yang kalian remehkan pada amalan kalian. Jangan sekali-kali kita meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Bukankah Rasulullah berpesan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun dengan sekedar berjumpa dengan saudaramu dengan muka yang ceria, penuh senyuman, menyenangkan hati saudara kita. Ternyata bukan kambing atau bukan sapi satu ekor yang kita korbankan sendirian yang memasukkan kita ke dalam surga. Ternyata senyuman yang kita berikan kepada saudara kita. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam mengingatkan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamr, hati-hati dan selamatkan diri kalian dari neraka meskipun dengan sedekah separuh dari biji kurma. Artinya apa? Yang setengah biji kurma saja akan sanggup dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan keikhlasan yang terhunjam dalam dada kita, untuk menyelamatkan kita dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, sebagaimana, jangan meremehkan dosa sekecil apapun itu. Bukankah dahulu Anas bin Malik menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya, beliau menyatakan, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy'ar wa inna naraha ala ahdi rasulillah minal mubiqat. Kalian sudah melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dalam pandangan kalian lebih tipis, lebih ringan daripada sehelai rambut, padahal kami melihat amal perbuatan yang kalian lakukan itu di zaman Rasulullah termasuk dari perkara yang membinasakan kami. Sebagaimana timbanglah diri-diri kita dengan ucapan sahabat yang mulia, termasuk dari tokoh seniornya sahabat, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa'a alaihi. Sesungguhnya seorang mukmin itu adalah seorang yang memandang dosa-dosanya seakan-akan dia duduk di bawah kaki gunung, dan dia khawatir gunung tersebut akan menimpa dan roboh kepadanya. Wa innal fajir, tapi hakikat seorang pendosa adalah yara dhunubahu kadubabin marra 'ala anfihi faqala bihi hakadha, adalah seorang yang memandang dosanya seperti seekor lalat lewat di depan hidungnya, kemudian dia sentil begitu saja, gampang mudah selesai urusannya, tidak perlu jadi bahan fikiran. Ibadallah, ini hakikat seorang yang fajir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi kita yang belum Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan wukuf di Arafah, maka hendaklah dia wukuf dan berhenti kepada ketetapan-ketetapan dan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi seorang hamba yang belum Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dia mabit di Muzdalifah, bermalam di sana, maka hendaklah dia bermalam dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi siapapun di antara kita yang belum Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk datang ke Ka'bah, ke Baitullah karena jauh, maka mari kita semua bersama-sama menghadapkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi dan urat leher kita masing-masing. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji, kekuatan, kesehatan, haji yang mabrur, dan mereka kembali berkumpul bersama keluarga-keluarga mereka. Dan bagi yang belum, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, semoga di tahun-tahun berikutnya Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.